aku. Jarene kowe isih kelingan ning awakku. Kowe inbox talking talking karo aku. Wes suwe ora ketemu, jane kowe rindu. Wes suwe ra nyawang kowe, dadi melu rindu. Kowe pikir, kowe pikir, pikir ke sing iki lho kembangnya jatuh. Nggak usah, Dek. Buat kamu aja.